Dan bagaimana mungkin beliau bisa memberi keringanan? Wa qad anzalallahu ta'ala, padahal Allah telah menegur di dalam Al-Qur'an. Allah menurunkan firman-Nya, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang berucap, "Kami beriman kepada Allah." Ya, ucapannya, "Kami beriman kepada Allah." Benarkah ucapannya? Ya. Ini tampak setelahnya. Kalau ia disiksa di jalan Allah, ya, maka dia menjadikan fitnah manusia itu sama seperti siksaan Allah. Ini orang yang tidak lurus dan tidak benar ucapan keimanannya. Ya, jelas ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperingatkan hal ini atau tidak memberikan keringanan kepada para sahabat dalam hal ini. Sebab ini dari konsekuensi tauhid. Ya. Kata beliau, "Fa idza kanat hadhihi al-aya fi man waqafahum bi lisanihi fa kaifa bi ghairi dhalik?" Ya. Ini ayat teguran ya terhadap orang yang hanya mencocoki kaum musyrikin dengan lisan saja. Hanya mencocoki kaum musyrikin dengan lisan saja. Ya, bagaimana pula dengan orang yang apa? Orang yang hidup bersama kaum musyrikin, bukan saja dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya, semuanya menunjukkan kecocokan bersama mereka. Ya. Ini pelajaran yang sangat mendalam sekali. Syekh rahimahullah terangkan mana tauhid. Ya. Hakikat dari tauhid itu. Ini akan membuat seorang hamba semakin paham apa yang dimaksud dengan tauhid. Ya. Apalagi di masa ini orang-orang yang menyerukan persamaan agama, ya, menyerukan semua agama itu sama, ya, semua agama itu sama. Kadang mereka memakai bahasa-bahasa yang mengandung kemungkinan. Ya, kadang bahasanya toleransi, ya, interaksi antara umat beragama, ya, bahasa-bahasa yang mungkin benar mungkin salah. Jelas ya, mungkin benar dan mungkin apa? Mungkin salah. Ya. Tapi mereka secara umum tidak memiliki nilai tauhid yang terkandung di dalam pelajaran yang disebut oleh Syekh di sini. Ya. Dan ini konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid yang tidak akan tegak keislaman seorang hamba kecuali ya, dengan menjalankan konsekuensi ini, yaitu kecintaan, loyalitasnya hanya untuk Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dan ia nyatakan kebenciannya, permusuhannya kepada segala yang diibadahi ya, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini pelajaran yang kedua yang ditekankan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga. Nah, gimana adzan dulu atau sudah masuk waktu? Belum. Kata beliau, al-mawdi' ats-tsani, al-mawdi' ats-tsalits, tempat yang ketiga atau pelajaran yang ketiga ya, dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, kisatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najm bihadratihim. Adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm dihadiri oleh kaum musyrikin. Falamma balagha afaraitumul lata wal uzza. Itu sampai kepada firman Allah, ya, tidakkah kalian lihat kepada Lat dan Uzza? Ya. Alqa syaitan fi tilawatihi. Maka syaitan menyusupkan di dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal garaniq al-ula. Ya. Wa inna syafa'atahum laturtaja. Nah. Mereka ini adalah al-garaniq yang maha tinggi. Ya. Sungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Syafaat mereka sangat diharapkan. Ya. Kata beliau, "Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha." Maka kaum musyrikin menyangka

Maksud dari Syekh rahimahullah membawakan kisah ini di sini, ini diterangkan di akhir dari pembahasan. Tabligh, siapa yang memahami kisah ini, faman fahima hadhihi al-qissah, siapa yang memahami kisah ini, thumma syakka ba'daha fi dinin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia ragu kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin. Dan ia tidak membedakan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Fa ab'adahu Allah. Semoga Allah menjauhkannya. Ya, maksudnya menjauhkannya dari kebaikan, menjauhkannya dari rahmat. Khususan in arafa anna qawlahum tilkal garaniq al malaika. Apalagi kalau dia mengerti dan memahami bahwa ucapan mereka al-garanik itu artinya para malaikat. Jadi mereka garanik yang maha tinggi, itu malaikat yang ditinggikan, syafaat mereka diharapkan. Iya. Baik. Jadi maksud beliau di sini, beliau ingin menjelaskan hakikat agama kaum musyrikin itu apa. Mereka di dalam meminta syafaat. Iya. Maksud beliau ini adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Quran, hal yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kisahnya lumayan, tapi penekanan beliau itu didukung oleh dalil-dalil. Ya, kita wajib mengetahui bahwa kaum musyrikin letak kesyirikan mereka. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah untuk mencari kedekatan kepada Allah. Demikian pula mereka mencari syafaat dari siapa yang mereka ibadahi selain dari Allah. Mereka mencari syafaat. Iya. Itu ayat yang saya bacakan tadi, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah hal yang tidak memberi bahaya, tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka-mereka itu yang kami ibadahi adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jelas ya? Jadi itu agama kaum musyrikin. Iya. Agama kaum musyrikin. Maka harus dibedakan agama kaum musyrikin ini dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti banyak dari orang yang datang ke kuburan minta di bawah kubah-kubah, ya, penghuni kubur, ya, dia berdoa ketika ditanya atau ketika ditegur itu perbuatan kesyirikan, dia berkata, oh tidak, saya tidak beribadah kepadanya. Ya. Mereka ini ya, bukan orang yang diibadahi. Dan mereka ini orang-orang salih. Kami orang-orang yang berdosa. Kami ini banyak dosa. Mereka orang-orang salih. Kami harapkan mereka ini menjadi orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Mendekatkan kami kepada Allah. Jelas ya? Jadi siapa yang tidak bisa membedakan kejadian ini dan keadaan kaum musyrikin, ini orang yang tidak mengerti agama Nabi. Dan tidak mengetahui agama kaum musyrikin. Ya, itulah sebenarnya kesyirikan. Kaum musyrikin. Jelas ya? Ya, dan ini yang ditekankan di sini oleh Syekh Kisah Garanik, tatkala Nabi ya, dikesankan oleh syaitan membaca bahwa Garanik itu para malaikat itu yang maha tinggi, syafaat mereka diharapkan, ya, maka mereka anggap sudah kalau gitu kita tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Ya, jadi beliau ingin menekankan perbedaannya di situ. Ya. Di dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perantara. Iya. Tidak ada perantara. Jelasnya? Dan syafaat diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini kisah beliau bawakan di sini agar supaya kaum muslimin mengambil pelajaran. Membedakan antara agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama kaum musyrikin. Baik, ini tempat yang ketiga dari pelajaran sirah yang dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Iya. Kemudian pelajaran yang keempat dari sirah beliau, kata beliau, al-mawdi' ar-rabi', kisah tu Abi Talib, tentang kisah Abu Talib. Iya. Ini juga pelajaran dari sirah beliau ingin mengingatkan di dalamnya bagaimana hakikat dari tauhid itu. Iya. Kata beliau, faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bitauhid wa hassa an-nas alayhi wa tasbiha uqul al-musyrikin wa tasbiha uqul al-musyrikin ya wa mahabbatahu liman aslama wa khala' ash-shirk thumma badla 'umrihi wa malihi wa auladihi wa 'ashiratihi fi nusrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mat ya thumma sabarahu 'ala al-mashaqqati al-'azima wal 'adawati al-baligha ya. Nah, jadi beliau ingin supaya kita mencermati kisah Abu Talib. Ya, Abu Talib ini kalau diperhatikan kisahnya, dia pahami dengan pemahaman yang hasan, yang baik. Dia mencermati Abu Tauhid. Abu Talib mengikrar Tauhid. Ya, sebab sini di pelajaran sirah disebutkan ya bahwa Abu Talib mengerti Nabi Muhammad ini benar agamanya. Sampai dalam syair-syairnya itu menunjukkan pengakuan. Ya. Kata Abu Talib dalam syairnya yang masyhur di buku Sirah, "Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Saya telah mengetahui bahwa agama Nabi Muhammad, agama Muhammad adalah sebaik-baik agama. Sebaik agama yang dianut oleh makhluk. Iya. "Laula al-malamatu wa hidaru masabbatin ya la ra'aitani samhan bidzalika mubina." Negata bukan khawatiran dicerca. Bukan khawatir celaan dan cercaan. Engkau akan melihat saya ya sudah lapang menerima kejelasan agama itu. Maksudnya dia pasti masuk Islam. Jelas ya? Jadi Abu Talib mengakui tauhid. Dia mengakui hal ini. Dan dia mengajak, menganjurkan manusia masuk Islam. Iya. Bahkan Abu Talib menjelekkan akal kaum musyrikin yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib cinta kepada orang yang masuk Islam. Cinta kepada orang yang meninggalkan kesyirikan. Abu Talib mencurahkan umurnya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya untuk membela Rasulullah. Ini keadaan Abu Talib sampai dia mati. Ya. Sampai dia mati. Ya, ditambah lagi kesabaran Abu Talib. Ya. Akan penderitaan yang luar biasa dan permusuhan yang sangat besar. Ya. Tapi apakah ini memasukkan dia dalam Islam? Ya, kata Syekh, "Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal, lam yasir musliman." Akan tetapi Abu Talib tatkala dia tidak masuk dalam Islam, tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Jelas ya? Padahal udzur, dia menyampaikan udzurnya. Ya, kata Syekh, "Ma'annahu ya'tadir min dalika bi'anna fihi masabbatan li'abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima mimma syayikhihim. Padahal Abu Talib menyampaikan udzurnya bahwa dalam hari ini dia harus mencela agama ayahnya sendiri Abdul Muttalib, mencela agama Hashim dan selainnya dari ya, kakek-kakeknya, orang-orang tuanya. Ya, jelas ya? Jadi ini keadaan Abu Talib, pertolongannya. Ya. Dia mengakui kebenaran agama Nabi Muhammad, tapi dia tidak masuk dalam Islam. Tatkala dia tidak masuk dalam agama ini dan tidak berlepas diri dari apa? Ya, agamanya yang pertama. Kata beliau, "Tsumma ma'a qarabatihi wa nusratihi." Ya, kemudian Nabi sendiri, karena Abu Talib ini kerabatnya yang sangat dekat, pamannya. Ya. Dan pertolongan pamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfar lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memohonkan ampun untuk pamannya Abu Talib. Karena dianggap pamannya punya banyak jasa. Jadi Nabi memohonkan ampun untuk pamannya. Ya. Apa yang terjadi? Fa anzalallahu alaihi, Allah turunkan ayat menegur nabinya. Ya. "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu ay yastaghfiru lil-musyrikiina walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi. Tidak pula pantas bagi orang yang telah beriman. Tidak pantas bagi mereka memohonkan ampun untuk kaum musyrikin. Walaupun mereka adalah kerabat yang paling dekat. Tidak pantas dimohonkan ampun setelah tampak jelas bahwa mereka ini adalah penduduk neraka jahim karena mati di atas kekafiran. Jelas ya? Ini teguran kepada Nabi karena beliau memohonkan ampun untuk siapa? Untuk pamannya. Tak boleh dimohonkan ampun untuk kaum musyrikin. Ya, meninggal di atas kesyirikan. Walaupun dia punya pertolongan. Ya. Terhadap Islam. Kata beliau, "Walladhi yubayyinu hadha." Ya. Nah, sini Syekh menghubungkannya. Jadi sekarang beliau sudah memberikan ya kisah pelajaran tauhid dari kisah Abu Talib. Bahwa tauhid itu tidak hanya sekadar dia mengakui berlepas dari kesyirikan, menjelekkan Ya, akal-akal kaum musyrikin. Tidak sekedar dia menolong agama. Kalau dia sendiri tidak masuk ke dalam Islam, dia sendiri tidak berlepas diri dari agama kaum musyrikin, itu tidak menjadikannya sebagai seorang muslim. Tidak akan memberi manfaat untuknya. Ya, ini makna tauhid yang ingin beliau tekankan di kisah Abu Thalib. Iya. Jelas ya? Maka saya di sini memberikan peringatan kepada manusia di masa beliau. Ya, kata beliau, "Walladhi yubayyinu hadha," yang lebih menjelaskan ini, "annahu idza urifa rajulun min ahli al-Basra aw al-Ahsa bi hubbi ad-din wa bi hubbi al-muslimin, ma annahu lam yansur ad-din bi yadin wa la mal, ya wala lahu min al-a'dar mithl mali Abi Thalib." Ya. وفهم الواقع من أكثر ما يدعي الدين تبين له الهدى من الضلالة وعرف سوء الإفهام والله المستعان. Kata beliau, kalau sudah jelas hal ini, apabila dikenal ada seorang lelaki dari penduduk Basrah atau penduduk Ahsa, ini dua kota ya, penduduk Basrah atau penduduk Ahsa, keduanya mengaku cinta agama, cinta kaum muslimin. Bersamaan dengan itu, dia tidak pernah menolong agama dengan tangannya, tidak pula dengan hartanya. Oh, saya cinta agama, cinta kaum muslimin. Tapi tidak ada perbuatannya menunjukkan apa? Kecintaannya. Padahal dia tidak punya udur seperti udurnya Abu Thalib. Iya. Maka akan dipahami keadaan sebagaimana mestinya terhadap orang yang mengaku agama seperti ini. Orang yang memahami kisah ini akan tampak baginya petunjuk dari kesesatan. Dan dia akan mengenal jeleknya pemahaman sebagian orang di sini. Ya Allahul Musta'an. Baik. Ini tempat yang keempat. Ya, yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah dari pelajaran tauhid. Iya. Dari pelajaran tauhid. Bahwa tauhid itu diperlukan seorang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Dia mentauhidkan Allah, berlepas diri dari kesyirikan tanpa ya walanya kepada Allah dan Rasulnya, dan dia berlepas diri bara dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini pelajaran yang keempat yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik, saya kira cukup ya untuk malam ini insyaallah taala. Dua pelajaran yang lain kita akan sempurnakan nanti di pertemuan maghrib besok insyaallah. Ya, adapun pertemuan subuh besok insyaallah taala kita isi dengan materi lepas nanti, tidak berkaitan dengan buku ya. Ini masih ada dua tempat ya, insyaallah kita sempurnakan di acara maghrib besok. Ini yang di kisah Abu Thalib ini saya selalu ingatkan ya tentang bahaya ya teman-teman bergaul, teman-teman duduk. Ya, Abu Thalib ini dia tahu kebenaran, dia tahu ya agama ponakannya Nabi Muhammad. Dia kenal Nabi Muhammad dari kecil, kejujurannya tidak pernah berdusta. Ya. Dia sangat mengenal Nabi Muhammad di atas kebenaran. Ya, tapi karena dia malu pada kawan-kawannya, dia malu. Ya, kalau dikatakan dia benci kepada agama ayahnya sendiri, agama nenek moyangnya, akhirnya dia tidak masuk dalam Islam. Ini buah dari teman duduk yang jelek, ya, sehingga membahayakannya sendiri dan menjadikannya orang yang kekal di dalam neraka waliyadzu billah. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk ya berkaitan terkait dengan revolusi yang sekarang terjadi di Tunisia. Membangkitkan semangat perlawanan rakyat di Jazirah Arab seperti Yaman, Mesir, Yordania, dan Aljazair. Naudzubillah. Ya. Para ulama telah memberikan fatwa bahwa revolusi tersebut buruk karena motifnya lebih pada kesejahteraan ekonomi dan kebebasan pendapat, sehingga kaum muslimin seharusnya bersabar. Akan tetapi rezim Tunisia tersebut selama ini melarang jilbab, menutup masjid, hanya buka ketika adzan, melarang kelompok pengajian, sehingga akses kaum muslimin menasihati rezim penguasa menjadi buntu. Bagaimana sikap kita bila menghadapi rezim seperti ini? Ini pertama orangnya hidup di Indonesia yang bertanya. Ya. Ngapain dia sibuk-sibuk dengan urusan di Tunisia, di Aljazair? Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, sejelek-jelek rezim di Tunisia ini tidak lebih baik daripada keadaan Firaun terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Hah? Ya. Tunisia mengaku dirinya Muslim, presidennya. Kalau Firaun, jelas-jelas kekafirannya, dia mengaku sebagai Rob, ya, yang maha tinggi, itu Firaun. Ya, bersamaan dengan itu, penyiksaan, penindasan yang dilakukan Firaun, tidak ada yang menandinginya. Ya. Sejelek bagaimanapun penguasa di masa ini. Jelas ya? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Hah? Tidak bersabar lagi? Ya. Beliau hanya menasihati kepada umatnya, fattaqullaha wasbiru. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Hanya itu yang dinasihatkan kepada umat. Dan ketika Firaun dibinasakan, ya, Allah juga hanya menyebut kesabaran Bani Israel. Ya. Ketika Firaun dibinasakan, ditenggelamkan dengan bala tentaranya dalam laut, Allah sebutkan, "Tsumma awrasna al-qauma alladziina kaanu yastada'ifuuna masyariq al-ardi wa magharibaha allati baarakna fiiha wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israel bima sabaru." Ya. Kemudian kami wariskan bumi itu dari timur dan baratnya yang diberkahi. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Diwariskan kepada Bani Israel. Telah sempurna kalimat Allah kepada Bani Israel. Kebaikan mereka dapatkan. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Hanya disebut kesabaran. Ya, subhanallah, dianggap kesabaran tidak ada manfaatnya. Hah? Inilah sebenarnya akar kekeliruan. So, mereka yang melakukan ini asalnya tidak ada kesabaran. Asalnya tidak ada kesabaran. Nanti yang menjadi fitnah, ya, yang menjadi fitnah, oh, ya, kamu enggak lihat ternyata hasilnya masya Allah terjadi perubahan. Ya. Hasilnya masya Allah, ya, terjadi begini dan begini. Ya, ini pemikiran orang yang tidak beragama, orang yang pendek akalnya. Ya. Dia menentukan kebenaran dengan melihat hasilnya. Hah? Itu enggak cocok, itu bukan kaidahnya kaum muslimin. Oh, saya ingin anak. Hah? Yang penting hasilnya ada anak. Dia lakukan zina apa semuanya, yang penting dapat anak. Cocok atau tidak? Tidak harus orang melihat hasil saja. Dia harus lihat cara yang dia lakukan, benar atau tidak. Adapun hasil yang terjadi, ya kadang hasil yang terjadi ujian baginya. Supaya membuat dia semakin jauh dari agama. Semakin jauh dari apa? Agama, dan semakin berada di pintu kesesatan. Karena itu seorang muslim, iya, seorang muslim, ya, dia tidak gamang dengan keadaan yang seperti ini. Akidah itu jelas, kesabaran terhadap penguasa, sedolim apapun dia, sepanjang dia masih apa? Masih muslim. Ini akidah, tidak ditawar-tawar, tidak bisa berubah di keadaan apapun. Tidak ada dikatakan kondisi-kondisi genting bisa berubah. Ini sudah merupakan ketentuan Allah yang maha memiliki hikmah dan mengetahui maslahat bagi manusia. Ya. Jelas ya? Karena itu, ya, jangan ada yang bersyukur dengan keadaan seperti ini. Oh ya, alhamdulillah bersyukur. Akhirnya penguasanya diganti. Ya. Ya, coba lihat gantinya. Kalau dia lebih baik daripada yang ada sekarang, ya. Kalau ternyata lebih buruk lagi daripada itu, ya, apa yang terjadi? Mau diturunkan lagi? Ya. Nah, ini mereka hidup sebenarnya dalam angan-angan. Hanya auham, ya, yang tidak jelas, perkara yang tidak jelas, ya. Apalagi menimbulkan dampak buruk seperti ini. Subhanallah, terjadi, ya, dari satu kejadian ini akhirnya, ya, merembes kepada negara-negara tetangganya, Aljazair, Libya, ya, sekarang Mesir lagi. Ya. Nggak tahu di sini disebutkan Yaman dan Yordania, saya sendiri nggak tahu ya. Ya Allah a'lam. Seorang muslim yang beribadah kepada kuburan atas kebodohannya, apakah dia kafir? Dan setelah dia mengetahui atas kesyirikan dia lakukan, maka dia bertobat. Apakah dia cukup dengan tobat? Dia sudah masuk dalam Islam lagi. Kalau dia tidak tahu itu kekafiran, kemudian dia bertobat, ya, diharapkan Allah mengampuninya. Nah, jelas ya. Cuman para ulama menyebutkan di kondisi kaum muslimin berada, seorang berada di tengah kaum muslimin, ada ulama, dia bisa bertanya. Ya, kadang udzur itu tidak bermanfaat baginya. Jelas ya, dia bisa belajar agama yang benar. Bisa belajar agama yang benar. Namun jatuhkan vonis kafir atau tidak, ini juga harusnya hal yang penanya berhati-hati darinya. Maka sepanjang dia telah bertobat kepada Allah, ya, hendaknya dia bergembira dengan tobatnya dan bergembira dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya, mengetahui bahaya dari kesyirikan. Apakah di masa jahiliyah sebelum Rasulullah diutus ada orang salih yang senantiasa menegakkan tauhid? Ya, masa jahiliyah itu artinya adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Agama sebelumnya ada agama tauhid. Ada agama tauhid. Jelasnya? Apakah ada orang salih yang menegakkan tauhid? Iya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, ini letak pembahasan ya, disebutkan tentang Waraqah bin Naufal. Iya. Namun ini letak pembahasan. Dan sekiranya ini hal yang tidak terlalu penting juga untuk diketahui. Iya. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh kita memakai motor gadaian selama yang punya belum menebusnya? Motor gadaian, ya, motor gadaian itu, ya, kalau dia simpan di rumahnya tidak rusak, tidak perlu biaya perawatan, tidak boleh dia pakai. Biarkan saja dia simpan, tidak perlu biaya perawatan. Jelas ya? Kapan dia manfaatkan? Itu riba namanya. Ya. Sebab dia mengambil manfaat dari pinjaman. Dan kaidahnya, kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya itu dihitung riba. Kecuali kalau dia mengeluarkan biaya perawatan. Di sini ada silang pendapat di kalangan ulama, walaupun mereka membolehkan untuk dipakai, tapi bentuk penggunaannya bagaimana? Apakah dia pakai sesuai dengan kadar perawatan yang dikeluarkan, atau dia keluarkan biaya perawatan nanti diganti sama yang memiliki? Iya. Jelas ya? Dan yang nampak boleh dia pakai sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan. Kalau dia manfaat terlebih dari biaya perawatan yang dikeluarkan, dia harus bayar kepada apa? Kepada pemilik barang. Nah. Sebagian tulisan yang bisa dibaca. Baik, sampai sini dulu ya. InsyaAllah ta'ala kita sambung nanti di pertemuan besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.